Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah agar lapang dada dalam menerima ujian perihal sakit atau penyakit? Jazakallah khairun. Bagaimana? Bagaimana agar lapang dada? Ya, dalam menerima ujian perihal sakit atau penyakit. Ketika dalam keadaan sakit atau dalam menderita penyakit mungkin. Jazakallah khairun. Masya Allah. Pertanyaan yang berat sesungguhnya. Barakallahu fiikum. Kalau seorang diuji dengan ujian-ujian seperti penyakit, sakit dan sebagainya, kita disuruh untuk menerima dalam artian sabar. Boleh, bahkan disuruh untuk berobat. Tadawaw. Ya ibadallah, tadawaw, kata Nabi. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena Allah tidak meletakkan satu penyakit pun kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Tapi setiap penyakit ada obatnya. Tadawaw, berobatlah. Sabar maknanya tidak mengeluh. Sabar maknanya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Sabar maknanya tidak melakukan yang haram. Saking sakitnya maka dia memanggil dukun. Itu sudah tidak sabar namanya. Saking parahnya sakit, maka dia menyatakan, sudah obat yang haram sekalipun saya mau. Pokoknya sembuh. Ini juga ketidaksabaran. Sehingga tidak mengeluh, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, dan ucapkan ungkapan-ungkapan kesabaran. Makanya orang yang menengok orang sakit dianjurkan untuk berkata, la ba'sa tohurun insyaAllah. Tidak mengapa. Semoga menjadi ampunan dan pembersih untukmu. Ingatlah, kalau sakit itu sebagai pembersih. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sekian banyak faedah sakit. Sakit berfaedah? Naam. Di antaranya yang saya ingat, bahwa sakit akan menyembuhkan, akan menghapuskan dosa. Kedua, sakit mengingatkan kita terhadap dosa-dosa kita. Apa yang pernah kita lakukan. Sakit menjadikan kita lebih luluh dan mudah untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdoa. Sakit menyebabkan doa kita semakin khusyuk. Sakit, sekian banyak hikmah dari orang yang sakit. Maka dengan kita mengetahui hikmah-hikmahnya, mudah-mudahan kita akan sabar dan lapang dada ketika ditimpa penyakit. Wallahu taala a'lam bissawab.